بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan memasuki bab yang ke-9 dalam pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Salih bin Fauzan Ibn Abdillahi Al-Fauzan Hafizahullah ta'ala. Bab yang ke-8 adalah babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, bab tentang orang yang mencari berkah dari pepohonan atau batu-batuan dan yang semisalnya. Bab ini menjelaskan kepada kita tentang tabarruk, mencari berkah atau ngalap berkah, talabul barakah. Apa itu keberkahan? Keberkahan itu adalah kathratul khair wa thubutuhu, kebaikan yang melimpah dan kebaikan yang terus-menerus ada. Inilah arti al-barakah. Mencari berkah di dalam syariat ada penetapannya. Oleh karena itu para ulama menjelaskan at-tabarruk, mencari berkah itu ada at-tabarrukul masyru' dan at-tabarruk al-mamnu'. Terbagi menjadi dua, mencari berkah yang disyariatkan dan mencari berkah yang terlarang. Mencari berkah yang disyariatkan harus terpenuhi padanya tiga syarat. Harus terpenuhi padanya tiga syarat. Syarat yang pertama, terdapat dalil yang menunjukkan adanya syariat tabarruk dalam hal tersebut. Ini syarat yang pertama. Terdapat dalil yang menunjukkan adanya syariat tabarruk di dalam hal tersebut. Yang kedua, harus mengikuti dalil dalam cara tabarruk. Harus mengikuti dalil dalam cara mencari berkahnya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, meyakini sesuatu yang mengandung berkah itu hanyalah sebab. Yang memberikan berkah adalah Allah Azza wa Jalla. Dan di antara sifat Allah adalah Maha Berkah. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha Berkah Allah, sebaik-baiknya pencipta. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha Berkah Allah, di tangannya lah kekuasaan. Ini jemaah sekalian tiga syarat sehingga tabarruk itu sesuai syariat. Dan terdapat di dalam empat perkara. Yang pertama, bertabarruk dengan zat. Bertabarruk dengan zat, mencari berkah dari zat. Contohnya apa? jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bekas-bekas beliau. Terdapat banyak dalil para sahabat melakukan tabarruk dengan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bekas-bekas beliau. Seperti hadis yang masyhur, para sahabat berebutan sisa air wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisa air wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan ketika para sahabat rebutan sisa air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ ada dua hukum penting. Yang pertama, boleh berwudu dengan air mustakmal, air bekas pakai, selama dia masih suci. Walaupun ada khilaf ulama, tapi ini pendapat yang benar. Yang kedua, bolehnya bertabarruk, mencari berkah dengan bekas-bekas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau jasad beliau. Ini yang pertama. Yang kedua, bertabarruk dengan tempat. Bertabarruk dengan tempat. Maka ingat tiga syarat tadi. Ingat tiga syarat tadi. Syarat yang pertama, harus ada dalil yang menunjukkan tempat itu memiliki berkah. Contohnya apa? Masjid, rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, terutama Masjidil Haram dan Masjid Nabawi serta Masjidil Aqsa. Syarat yang kedua, bagaimana cara mencari berkahnya? Apakah dengan cara menggosok-gosok dinding masjid? Tentu tidak. Tapi dengan cara melakukan solat padanya, membaca Al-Quran, menghadiri majlis ilmu. Iya. Kemudian syarat yang ketiga, jangan lupa, harus meyakini hanya Allah yang memberikan keberkahan. Masjid tempat itu hanya sebab. Baik, ini yang kedua, tempat. Yang ketiga, waktu. Mencari berkah dari waktu-waktu. Contohnya bulan Ramadan, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, hari Jumat, sepertiga malam yang terakhir, dan seterusnya. Bagaimana cara mencari berkahnya? Dengan melakukan ibadah padanya. Dan yang keempat, mencari berkah dengan amalan, yaitu amal-amal soleh. Setiap amal soleh mengandung keberkahan untuk kita. Jadi syarat mencari berkah ada tiga, dan terdapat dalam empat perkara: pada zat, pada tempat, pada waktu, dan pada amalan. Inilah secara ringkas mencari berkah yang disyariatkan. Adapun yang kedua, at-tabarrukul mamnu', mencari berkah yang terlarang. Mencari berkah yang terlarang apabila tidak terpenuhi satu dari tiga syarat tadi, yaitu syarat yang pertama, harus ada dalil yang menunjukkan sesuatu itu memiliki berkah. Kalau tidak terpenuhi, maka itu mencari berkah yang terlarang. Contohnya jemaah sekalian, kita bisa berikan contoh pada empat itu tadi. Contohnya pada zat. Dalil-dalil menunjukkan zat yang boleh kita mencari berkah, seseorang yang boleh kita mencari berkah darinya dengan bekas-bekasnya atau jasadnya, hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada sisa minum Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita minum, itu mengandung berkah. Ada sisa wudu beliau, kita gunakan untuk berwudu, maka itu mengandung berkah. Adapun selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Oleh karena itu, tidak ada satu riwayat pun para sahabat mencari berkah dari bekas-bekasnya Abu Bakar. Tidak pula Umar. Tidak juga Utsman. Tidak juga Ali bin Abi Thalib. Tidak pula putra dan putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau cucu beliau. Tidak ada. Sahabat tidak melakukan hal seperti itu selain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, barang siapa mencari berkah dari bekas-bekas para wali, para kiai, para ulama, para ustaz, maka dia telah melakukan tabarruk yang terlarang. Karena tidak ada dalil yang menunjukkannya. Karena tidak ada dalil yang menunjukkannya. Iya. Apalagi kalau sampai dia meyakini bahwa makhluk itu sendiri yang memberikan keberkahan dan bukan Allah Azza wa Jalla. Begitu pula ada dalilnya seperti tanah suci, tanah haram, Makkah dan Madinah. Beribadah di tanah haram lebih besar pahalanya. Tetapi tidak ada dalil cara mencari berkahnya dengan mengumpulkan batu-batuannya dibawa pulang untuk dicari berkah. Tidak ada dalilnya. Dan itu kebiasaan orang Syiah. Keyakinan mereka terhadap tanah Karbala. Mereka dalam sholatnya harus sujud di atas tanah Karbala. Karena bagi mereka Karbala itu adalah tanah suci. Kenapa tanah suci? Tempat wafatnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Padahal mereka penyebab beliau wafat. Mereka mengundang beliau, kemudian beliau dihadap oleh pasukan gubernur Irak ketika itu, namun mereka lari meninggalkan beliau, tidak membela beliau. Setelah beliau wafat, setan kemudian menjermuskan mereka dalam kesyirikan. Tanah Karbala ini jemaah sekalian dikemas kemudian diekspor ke seluruh dunia untuk semua pengikut Syiah. Nanti antum jangan heran kalau ada semacam bentuk tanah biasanya bundar, bulat atau kotak, nanti mereka sujud di situ. Karena enggak sempurna sholatnya kalau tidak sujud di situ. Iya, maka ini cara mencari berkah yang tidak benar, yang terlarang, yang tidak berdasarkan dalil. Cara mencari berkah di tanah haram adalah dengan beribadah di dalamnya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka apabila tidak terpenuhi tiga syarat ini, dia menjadi tabarruk atau ngalap berkah, mencari berkah yang terlarang. Pertanyaannya jemaah sekalian, terlarangnya apakah hanya dihukumi bid'ah atau syirik? Jawabannya syirik. Bukan sekedar bid'ah, bukan sekedar mengada-ada dalam agama yang tidak berdasarkan dalil, tapi sampai pada tingkatan kesyirikan. Inilah yang akan kita bahas di dalam bab ini. Mencari berkah yang sampai pada tingkat kesyirikan. Namun ulama menjelaskan syirik di sini mencakup dua bentuk syirik, tergantung niat pelakunya. Kalau dia berniat atau dia meyakini satu benda atau satu tempat ataupun kuburan-kuburan orang soleh bisa memberikan keberkahan dengan sendirinya, bukan Allah Azza wa Jalla yang memberikan berkah, maka itu adalah syirik besar. Tapi kalau dia meyakini itu hanyalah sebab dan Allah yang memberikan keberkahan, maka itu adalah syirik kecil. Oleh karena itu jemaah sekalian, pembahasan ini masih berada di bawah pembahasan tentang kaidah sebab. Sudah kita bahas dalam beberapa pertemuan sebelumnya kaidah sebab. Jadi kaidah sebab ini terletak di dalam banyak permasalahan, termasuk dalam permasalahan mencari berkah. Siapa yang meyakini satu benda, satu zat, satu tempat bisa memberikan berkah dengan sendirinya, maka itu adalah syirik besar. Tetapi kalau dia yakini itu hanyalah sebab keberkahan dan Allah yang memberikan keberkahan, maka itu adalah syirik kecil. Baik, sekarang kita masuk dalam pembahasan dalilnya. Dalil yang pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala wa hafizah, wa qaulullah taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengatakan kepada orang-orang kafir, afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra, kabarkan kepadaku tentang Lata, Uzza dan Manat yang ketiga, apakah bisa memberi manfaat atau menimpakan mudarat kepada kalian? Alakumuz dzakaru walahul unsa tilka idzan qismatun diza. Apakah bagi kalian anak laki-laki dan bagi Allah anak perempuan? Kalau begitu maka itu pembagian yang curang. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Tidaklah berhala-berhala itu melainkan hanya nama-nama yang kalian ada-adakan sendiri, juga dibuat-buat oleh nenek moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan ilmu tentang itu. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Tidaklah yang mereka ikuti kecuali persangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Padahal sungguh telah datang kepada mereka petunjuk dari Rabb mereka. Surat An-Najm ayat 19 sampai 23. Inilah jemaah sekalian dalil yang pertama di dalam bab ini. Asy-Syaikh Profesor Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan dalam rangkaian ayat-ayat ini terdapat empat pelajaran penting. Terdapat empat pelajaran penting. Al-awwal, pelajaran yang pertama, annattabarruka bil asjari wal ahjari syirkun. Bahwasanya mencari berkah dengan pepohonan dan batu-batuan adalah syirik. Mencari berkah dengan pepohonan dan batu-batuan adalah syirik. Dari mana beliau memetik pelajaran ini? Kita akan pahami kalau kita mengerti siapa tiga sesembahan mereka ini. Yang pertama, Lata, Al-Lat. Para ulama menjelaskan Al-Lat ini sesembahan mereka yang pertama dari tiga yang disebutkan di sini. Di sini ada dua bacaan. Bacaan yang pertama taknya takhfif tanpa tasydid. Ini bacaan jumhur ulama. Kebanyakan para ulama membaca Allatu atau Allata, taknya tanpa tasydid. Ada riwayat yang lain dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Zubair, Mujahid dan para ulama yang lainnya, mereka membaca dengan taknya di tasydid. Gimana kalau tak di tasydid bacanya? Allat. Ya, di tasydid taknya. Allata. Jadi yang pertama tadi Allata. Yang kedua Allata. Dan dua-dua bacaan ini benar dan memiliki arti yang berbeda namun berhubungan. Namun berhubungan. Arti yang pertama dengan tanpa tasydid. Arti yang pertama tanpa tasydid adalah berasal dari kata al-ilah. Jadi dari nama Allah al-ilah, mereka ambil nama Allah, mereka berubah menjadi al-lat. Apa itu al-lat? Sebuah batu yang mereka jadikan patung berwarna putih, dan juga ada kuilnya. Ada kuilnya, ada penjaganya, ada marbotnya. Terletak di Taif dan diagungkan oleh penduduk Taif, yaitu Saqif. Mereka yang diperangi Nabi SAW di Hunain. Ketika Fathu Makkah, Rasulullah SAW mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu untuk menghancurkan dan membakar Al-Lat. Ini maknanya kalau dibaca takhfif, tanpa tasydid. Makna yang kedua, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana rajulan yaluttu sawiq lil hajj. Lata ini adalah orang baik yang mereka anggap orang soleh. Dia suka membuat adonan. Jadi lata yaluttu itu artinya membuat adonan. Untuk apa dia buat adonan? Untuk memberi makan jemaah haji. Subhanallah, seperti yang sudah sering kita ingatkan, orang-orang musyrik jahiliyah itu masih melakukan ibadah. Mereka mengagungkan Ka'bah, mereka melakukan haji, walaupun dengan cara yang tidak benar. Ya, tapi masih ada sisa-sisa ajaran para nabi terdahulu. Nah, ketika kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, falamma mata 'aqafu 'ala qabrihi. Ketika beliau ini wafat, maka mereka pun berdatangan di kuburannya untuk mencari berkah. Untuk mencari berkah dari kuburannya tersebut. Karena mereka anggap dia orang soleh, orang baik. Kuburannya memiliki berkah. Maka ingatlah jemaah sekalian, mencari berkah dari kuburan orang-orang soleh adalah kebiasaan jahiliyah, bukan ajaran Islam. Setelah itu barulah mereka membuat patungnya. Jadi awalnya dari mencari berkah terhadap kuburannya, baru mereka buat patungnya. Jadi di situ ada patungnya, ada juga kuburannya untuk mencari berkah. Jadi ini yang pertama. Ini yang pertama. Al-Lat itu ada dua, batu yang dijadikan patung dan kuburan orang yang mereka anggap soleh, terlepas dia itu soleh beneran atau tidak. Karena kenyataannya banyak orang dianggap soleh, ternyata bukan orang soleh beneran, tapi dukun. Dianggap sebagai wali Allah, ternyata wali setan. Jadi terlepas mereka menganggap dia orang soleh, terlepas dia orang soleh beneran atau tidak, yang pasti itu kebiasaan mereka, mengagungkan orang soleh secara berlebihan sampai mereka mencari berkah di kuburannya dan menyembah patungnya. Ini yang pertama tentang Lata. Kemudian Al-Uzza. Al-Uzza ini adalah pepohonan, pepohonan yang kemudian dijadikan patung. Pepohonan yang dijadikan patung. Di situ juga ada kuilnya. Terletak di Nakhlah, yaitu satu tempat antara Makkah dan Madinah. Yang menyembahnya, yang mengagungkannya adalah orang-orang Quraisy. Makanya di perang Uhud, Abu Sufyan berkata, "Lana al-Uzza wa la Uzza lakum." Kami punya Uzza dan kalian tidak punya Uzza. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat mengatakan, Allahu maulana wala maula lakum. Allah pelindung kami dan kalian tidak punya pelindung. Jadi ini sebagai balasan terhadap ucapan Abu Sufyan. Jadi Al-Uzza diagungkan oleh orang-orang Quraisy. Dia adalah patung-patung dari pepohonan yang mereka ukir menjadi patung. Dan di kuilnya itu suka ada penampakan. Penampakan seorang wanita. Dan itulah setannya yang menipu mereka. Kalau mereka beribadah di situ, suka ada suara-suara yang menyahut. Seakan-akan patung-patung itu berbicara. Padahal itu adalah tipu daya setan-setan terhadap mereka. Kemudian ketika Fathu Makkah, Nabi SAW memerintahkan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu untuk menghancurkan Uzza ini. Yang ketiga, sebelumnya jemaah sekalian, Al-Uzza ini juga mereka ambil dari nama Allah Al-Aziz. Mereka ambil dari nama Allah Al-Aziz, kemudian mereka namakan terhadap berhala mereka. Jadi di sini mereka melakukan dua bentuk kekufuran dalam asma wa sifat dan juga di dalam uluhiyah. Kemudian yang ketiga, Manat. Manat ini terletak di Mushallal, satu tempat di antara Makkah dan Madinah. Diagungkan oleh orang-orang Madinah ketika itu, Khuza'ah, Aus dan Khazraj, ketika mereka masih kafir. Mereka terbiasa kalau mau mulai haji dari tempat itu. Dari tempat itu. Maka ketika Fathu Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menghancurkannya. Kenapa dinamakan Manat? Ada dua pendapat. Yang pertama diambil dari nama Allah Al-Mannan. Diambil dari nama Allah Al-Mannan yang Maha memberikan kenikmatan. Yang kedua diambil dari makna ma yumna indaha, yang dialirkan darah di hadapannya. Artinya mereka menyembahnya dengan cara menyembelih hewan. Tujuannya apa? Untuk mencari berkah darinya. Iya. Sehingga dikatakan Manat karena banyaknya penyembelihan di situ. Nah, jemaah sekalian, inilah yang dilakukan musyrikin jahiliyah. Kenapa mereka menyembah patung-patung ini yang terbuat dari batu-batuan dan pepohonan? Tidak lain tujuan mereka untuk mencari berkah. Itu hakikatnya. Makanya dalam ayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bertanya kepada mereka. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra? Terangkan kepadaku tentang Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga. Bisakah memberi manfaat atau menimpakan mudarat kepada kalian? Memberi manfaat adalah memberikan keberkahan. Jadi, meyakini satu benda, pepohonan, batu-batuan dan apapun itu, termasuk kuburan orang-orang saleh, bisa memberikan keberkahan adalah termasuk kesyirikan jahiliyah dahulu. Dan insyaallah di dalil berikutnya akan kita bahas, ini dalil yang lebih tegas sebenarnya. Nabi SAW ketika beliau diminta oleh orang-orang musyrik, afwan, bukan orang-orang musyrik, tapi orang-orang muslim yang baru masuk Islam, mereka minta untuk ditetapkan sebuah pohon agar mereka mencari berkah. Kenapa mereka minta itu? Karena melihat orang-orang musyrik mencari berkah dari sebuah pohon. Bagaimana cara mencari berkahnya? Di pohon itu mereka gantungkan senjata mereka dengan harapan senjata mereka menjadi sakti. Dengan harapan pohon itu bisa memberikan keberkahan. Insyaallah nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, Allahu akbar, innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa. Nabi sallallahu sampai bertakbir, Allahu akbar. Sesungguhnya itu tradisi musyrikin, tradisi jahiliyah. tradisi orang-orang kafir dahulu yang baru saja kalian katakan, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sama dengan ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 138. Apa kata Bani Israel kepada Musa alaihissalam? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, wahai Musa, buatkan untuk kami patung untuk disembah sebagaimana yang disembah oleh orang-orang musyrik tersebut, patung-patung mereka. Qala innakum qaumun tajhalun. Maka Nabi Musa alaihi salam mengatakan, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Nah, jemaah sekalian, ini dalil yang lebih tegas sebenarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan permintaan mereka untuk mencari berkah dari sebuah benda dengan permintaan Bani Israel kepada Musa. Apa permintaan mereka? Tolong buatkan patung untuk disembah. Maka jelas bahwa mencari berkah dari benda-benda adalah kesyirikan. Adalah kesyirikan apabila tidak terdapat dalil yang menunjukkan bahwa benda itu memiliki keberkahan. Dan syirik di sini sekali lagi bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil, tergantung keyakinan pelakunya. Baik, ini jemaah sekalian pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, masyru'iyatu mujadalatil musyrikin li'ibitali syirki wa taqriri tauhid. Disyariatkan untuk berdakwah kepada orang-orang musyrik dengan cara mengajak mereka berpikir menggunakan akal sehat. Menggunakan akal sehat agar kita bisa menjelaskan kepada mereka batilnya kesyirikan dan benarnya tauhid. Ini pelajaran penting yang kedua yang bisa kita petik dari ayat ini. Ajak orang-orang musyrik itu menggunakan akal sehat mereka. Nabi SAW disuruh oleh Allah dalam ayat ini, katakan kepada mereka, patung-patung kalian itu mana ada manfaat yang dia berikan kepada kalian? Dan mana bisa dia menimpakan bahaya kepada kalian? Kenapa kalian berharap kepadanya? Kenapa kalian takut kepadanya? Dia enggak bisa beri manfaat, dia tidak bisa menimpakan mudarat. Dan Nabi SAW membuktikan, di hari Fathu Makkah, beliau menyuruh 3 orang sahabatnya untuk menghancurkan 3 patung tersebut, dan semuanya enggak bisa melawan. Semuanya hancur, tidak bisa melawan. Tidak bisa melindungi dirinya sendiri, tidak bisa beri manfaat untuk dirinya sendiri, apalagi kepada yang lain. Jadi ini disyariatkan bagi kita, mengajak mereka berpikir menggunakan akal sehat. Pelajaran yang ketiga, annal hukma la yathbut illa bidalilin mimma anzalallah la mujarradadh dhanni wa hawa nafs. Bahwasanya hukum tidaklah ditetapkan kecuali dengan dalil dari apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hukum, harus dengan hujjah, bukan hanya sekedar persangkaan dan hawa nafsu. Karena dalam rangkaian ayat ini Allah menjelaskan kepada kita sebab mengapa orang-orang musyrik terjerumus dalam kesyirikan, karena mengikuti persangkaan dan hawa nafsu. Dan itulah cara mereka menetapkan sebuah hukum dengan persangkaan dan hawa nafsu mereka. Dan itulah sebab mereka tersesat. Dan jemaah sekalian, di dalam ayat ini juga Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita beberapa sebab orang-orang musyrik itu tersesat. Maka kita pelajari ini untuk kita ketahui dan kita waspada. Sebab yang pertama, mengada-ada di dalam agama. Mengada-ada di dalam agama, berbuat bid'ah, membuat sendiri. Inilah salah satu sebab manusia terjerumus dalam perbuatan kesesatan dan penyimpangan, bahkan sampai pada tingkat kesyirikan. Dari mana kita petik sebab ini? Dari firman Allah, in hiya illa asma'un sammaitumuha. Tidaklah patung-patung itu kecuali nama-nama yang kalian buat-buat sendiri. Jadi membuat-buat sendiri cara beragama, inilah sebab mereka terjerumus di dalam kesesatan. Maka hati-hatilah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Dan ingat selalu jemaah sekalian, yang mengatakan semua bid'ah itu sesat adalah lisan yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok berani-beraninya ada yang menentang hadis yang mulia ini? Yang kedua, wa aba'ukum, dan juga diada-adakan oleh orang tua kalian. Apa penyebab mereka tersesat? Yang kedua, taklid buta kepada nenek moyang, mewariskan budaya nenek moyang tanpa peduli adat istiadat dan budaya itu sesuai syariat atau tidak. Yang penting budaya bangsa, yang penting adat istiadat nenek moyang. Maka mereka wariskan tanpa menyeleksi mana yang sesuai syariat dan mana yang tidak. Inilah jemaah sekalian salah satu sebab terbesar mengapa orang-orang musyrik dahulu tersesat. Dan ini disebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla juga berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah yang Allah turunkan, mereka jawab, kami hanya mau mengikuti yang diwariskan oleh nenek moyang kami. Maka Allah pun mengatakan, apakah mereka akan masih mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka tidak memiliki ilmu sesuatu apapun, tidak pula mendapatkan hidayah. Jadi walaupun nenek moyang kita, maka kita harus selektif menerima, mereka punya ilmu tidak, mereka dapat hidayah atau tidak. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita harus berhati-hati. Ternyata pemahaman jahiliyah ini, penyebab orang-orang musyrik tersesat ini, hari ini ada yang masih mencoba menghidupkan kembali, mendaur ulang kembali dengan bahasa yang menipu seakan-akan benar. Itulah yang hari ini mereka sebut dengan Islam Nusantara. Ini warisan cara berpikir jahiliyah dahulu, penyebab orang-orang musyrik dahulu tersesat. Yang penting warisan budaya Nusantara, tidak peduli itu sesuai syariat atau tidak. Bahkan mereka namakan sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat sebagai kearifan lokal, tinggal dicampur Islam sedikit. Sebagai contoh perbuatan kekufuran dan kesyirikan, yaitu memuliakan dan melakukan ritual untuk pengagungan kepada Dewi Sri, yang mereka yakini telah membantu mereka menumbuhkan tanaman dan hasil panen yang baik. Itu warisan budaya Nusantara katanya. Katanya itu kearifan lokal. Bagaimana menjadi Islam Nusantara? Tinggal ditambah dengan solawatan, jadilah Islam Nusantara. Padahal itu adalah kekufuran dan kesyirikan yang bahkan tidak diyakini oleh musyrikin jahiliyah. Musyrikin jahiliyah, Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-22, wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Mereka punya keyakinan ini, Allah yang menurunkan hujan dari langit, lalu dengan hujan itu Allah tumbuhkan berbagai macam tanaman sebagai rizki bagi kalian. Subhanallah, itu keyakinan musyrikin jahiliyah. Kok ada orang yang mengaku muslim, bahkan dianggap kiai, lalu masih mempercayai Dewi Sri, malah mau digabungkan dengan Islam. Yang lebih parah lagi, budaya-budaya Islam, ajaran-ajaran Islam, mereka sebut sebagai Islam Arab. Sehingga untuk diterima di Nusantara harus disesuaikan dulu dengan budaya Nusantara. Masih ada beberapa lagi penyebab mengapa orang-orang musyrik jahiliyah dahulu tersesat insyaallah kita lanjutkan setelah solat Isya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita masih dalam pembahasan faidah yang tercabang dari pelajaran yang ketiga, yaitu tentang sebab-sebab penyimpangan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Telah kita jelaskan sebab penyimpangan yang pertama, karena mereka mengada-ada di dalam agama. Karena mereka mengada-ada di dalam agama, membuat-buat sendiri tanpa mengikuti tuntunan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Bukan hanya sesat, bahkan akan mengantarkan kepada kesesatan yang terbesar, yaitu kesyirikan dan kekufuran, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat ini, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum. Tidaklah patung-patung itu kecuali nama-nama yang kalian nama-namakan sendiri, buat-buat sendiri, mengada-ada sendiri tanpa petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, wa aba'ukum, dan juga diada-adakan oleh nenek moyang kalian. Maka sebab penyimpangan mereka yang kedua adalah taklid buta, ikut-ikutan, atau mewariskan budaya nenek moyang, mewariskan adat istiadat dan budaya bangsa mereka tanpa menyeleksi mana yang sesuai dengan syariat dan mana yang bertentangan dengan syariat, mana yang sesuai dengan petunjuk dan mana yang menyesatkan mereka. Dan subhanallah jemaah sekalian, sampai hari ini sebab orang-orang musyrik tersesat masih dilakukan oleh sebagian orang, seperti yang telah kita contohkan tadi, sebagian orang yang mengklaim mereka adalah penganut Islam Nusantara. Pada hakikatnya pemahaman mereka hanyalah daur ulang pemahaman musyrikin jahiliyah, hanya daur ulang, bukan sebuah penemuan baru, bukan, hanya daur ulang pemahaman kaum musyrikin jahiliyah dahulu. Dan tadi sudah kita sebutkan dua pokok kesesatannya. Yang pertama, membenarkan yang tidak sesuai syariat dengan alasan itu kearifan lokal, budaya bangsa, walaupun mengandung kesyirikan dan kekufuran. Seperti saya contohkan tadi, membenarkan pemujaan ritual kepada Dewi Sri, tinggal dicampur saja dengan selawatan, jadilah Islam Nusantara. Yang kedua lebih parah lagi, ukuran kebenaran bagi mereka adalah budaya, adalah adat istiadat. Jadi walaupun ajaran Islam, tetapi mereka anggap bertentangan dengan budaya mereka, mereka anggap bertentangan dengan adat istiadat mereka, maka mereka tolak. Itulah yang mereka maksud dengan Islam Nusantara. Namun mereka pengecut, takut, enggak berani menolak agama Islam, ajaran Islam. Makanya ajaran Islam mereka sebut Islam Arab, karena enggak berani menolak ajaran Islam. Maka mereka perlu menipu umat. Mereka katakan itu bukan Islam yang benar, tapi Islam Arab. Dan ini juga sebenarnya mengandung rasis atau pelecehan terhadap bangsa Arab. Karena mereka mengatakan seperti itu karena menganggap ada orang-orang Arab yang melakukan aksi-aksi terorisme keras, kasar. Padahal itu kan oknum. Tidak semuanya seperti itu. Jadi ada kecenderungan mau memecah belah bangsa dengan mengkotak-kotakkan Islam Nusantara dan Islam Arab. Mungkin nanti akan berkembang Islam Malaysia, Islam Brunei, Islam Jerman, dan seterusnya. Bahkan sudah berkembang sekarang. Enggak cukup dengan ajaran-ajaran ritual ibadah. Sampai senam pun dijadikan senam Islam Nusantara. Subhanallah. Begitu jemaah sekalian. Perbuatan bid'ah itu akan berkembang mengantarkan pelakunya kepada bid'ah-bid'ah yang lain. Kesesatan itu begitu karakternya. Begitu sifatnya. Akan menyerumuskan pelakunya kepada kesesatan-kesesatan yang lain. Adapun kalau yang dimaksud Islam Nusantara adalah budaya-budaya baik yang diwariskan nenek moyang kita yang tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak masalah. Bahkan syariat memerintahkan kita untuk mempertahankannya. Ini yang dipahami oleh para ulama dari perbuatan Nabi Muhammad SAW. Kadang beliau berpenampilan, berpakaian seperti kaumnya. Maka Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala berpendapat, bukan karena beliau senang pakai sorban atau bukan karena itu sunnah, tapi karena itu pakaian kaumnya. Itu karena pakaian kaumnya. Jadi itu sesuai dengan ajaran Islam, mengikuti kaum kita dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat. Betul, ada kaidah al-adah muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum, patokan hukum. Kaidah itu ada, tapi itu ada syarat. Semuanya 6 syarat. Nah, saya punya pembahasan ringkas tentang ini. Dulu ditulis di semester 4 di Fakultas Syariah. Semuanya ada 6 syarat yang disebutkan para ulama. Tapi syarat yang terpenting adalah adat itu tidak boleh bertentangan dengan syariat. Itu syarat utamanya. Jadi kaidah itu enggak digunakan begitu saja. Karena yang tadi saya contohkan itu membenarkan penyembahan ritual terhadap Dewi Sri, itu dia berdalil dengan kaidah tersebut. Al-adah muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan landasan hukum. Padahal itu tidak mutlak. Ada syarat-syaratnya. Semuanya ada 6 syarat. Dan syarat yang paling utama adalah tidak boleh bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat, adat manapun, maka itu menyesatkan. Dan itu bukan kearifan, tapi kemungkaran. Iya. Ini yang kedua jemaah sekalian. Dan secara khusus, Allah telah ingatkan ini dalam banyak ayat, diantaranya surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'kiluna shay'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, ikutilah ajaran Allah. Di mana ajaran Allah kita dapatkan? Di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tetapi mereka menjawab, kami hanya mau mengikuti apa yang diwariskan oleh nenek moyang kami. Budaya mereka, adat istiadat mereka. Maka Allah tegaskan, awalau kana aba'uhum la yakiluna syai'a wa la yahtadun. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui satupun dari ajaran Allah itu? Tidak pula mendapatkan hidayah, bukan orang-orang yang beriman. Ini jemaah sekalian yang kedua. Yang ketiga, mereka mengikuti yang tidak Allah turunkan. Jadi yang pertama dan kedua bersifat khusus, yang ketiga bersifat umum. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan ilmu tentang itu. Mengikuti apa yang tidak Allah turunkan. Bentuk-bentuknya banyak. Di antaranya dua yang telah kita sebutkan tadi. Mereka ada-adakan sendiri. atau mengikuti budaya nenek moyang mereka. Contoh lain, mengikuti akal-akalan mereka. Dan di dalam sejarah Islam sampai hari ini, ada satu golongan yang menjadikan akal sebagai prinsip utama mereka dalam beragama. Bagi mereka, Al-Quran dan Sunnah harus disesuaikan dengan akal mereka. Mereka itulah yang disebut dengan golongan Ahlul Kalam atau Mutakallimin. Iya. Ada pula yang mengikuti mimpi-mimpi. Tadi malam mimpi ada syekh datang pakai sorban berjenggot ngasih amalan. Iya. Mimpi yang dijadikan sandaran. Maka ini tidak benar. Atau mengikuti perasaan. Menurut saya rasa, menurut hemat saya. Maka jemaah sekalian, semua ini berarti mengikuti selain apa yang Allah turunkan. Ini yang ketiga, penyebab mereka tersesat. Apa saja mengikuti selain yang Allah turunkan, maka itu sebab mereka tersesat. Hati-hatilah, jangan kita ikut-ikutan. Yang keempat, mengikuti persangkaan. Sebagaimana kata Allah, iyattabi'una illa dhanna. Tidaklah yang mereka ikuti kecuali persangkaan. Bukan mengikuti ilmu, tapi sangkaan-sangkaan mereka saja. Maka hati-hatilah, ini penyebab manusia tersesat. Oleh karena itu, kalau baru berupa persangkaan, bukan ilmu, bukan dalil, maka tidak boleh kita ikuti. Karena itu menyebabkan kita tersesat. Yang keberapa sekarang? Yang keempat. Berikutnya yang kelima. Wama tahwal anfus. Dan mengikuti apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Tidak peduli. Walaupun bertentangan dengan syariat. Asalkan sesuai hawa nafsu mereka. Inilah jemaah sekalian. Sebab yang kelima. Mengapa mereka tersesat. Oleh karena itu Nabi SAW juga pernah mengingatkan kita. Thalathun muhlikat. Syuhun muta' wahwan muttaba' wa'ijabul mar'i binafsihi. Tiga perkara yang membinasakan: kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang dituruti, dan kekaguman seseorang terhadap dirinya. Yang keenam, sebab mereka tersesat adalah berpaling dari hidayah setelah hidayah itu datang kepada mereka. Maksudnya sudah tahu kebenaran tapi berpaling darinya. Sebagaimana di akhir ayat, walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Dan telah datang pada mereka, padahal sungguh telah datang kepada mereka petunjuk dari Rabb mereka. Tapi mereka berpaling. Inilah jemaah sekalian penyebab orang itu tersesat. Dan bahkan Allah telah mengingatkan secara khusus. Mereka tersesat bagian dari hukuman Allah. Karena mereka berpaling dari kebenaran. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa menentang rasul setelah jelas kebenaran baginya, jelas ayatnya, jelas hadisnya, tapi kata ustaz fulan, tapi kata kiai, tapi kata orang, dan seterusnya, berpaling dia dari hidayah demi mengikuti yang lain. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman. Maksud ayat ini, jalannya para sahabat. Maka apa kata Allah? نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. Kami palingkan dia pada kesesatannya tersebut. Jadi itu hukuman dari Allah. Dan وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Kami akan kembalikan dia ke neraka jahannam. Itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Maka ini yang keenam. Ada dua lagi dalam pembahasan hadis berikutnya, yang ketujuh dan kedelapan, yaitu tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, orang-orang yang baru masuk Islam, karena mereka belum tahu, mereka minta kepada Nabi SAW membuat atau menetapkan sebuah pohon untuk mencari berkah. Kenapa? Karena melihat orang-orang musyrik melakukannya. Kemudian yang kedelapan, karena kebodohan. sebagaimana surat Al-A'raf ayat 138 dari jawaban Nabi Musa alaihissalam terhadap orang-orang musyrik. Jawaban Nabi Musa alaihissalam terhadap orang-orang musyrik atau orang atau Bani Israel yang meminta beliau untuk membuatkan patung bagi mereka, untuk membuatkan patung bagi mereka. Maka apa jawaban Nabi Musa alaihissalam? Qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Apa maksudnya bodoh di sini? Enggak pintar matematika, enggak bisa fisika, enggak tahu ekonomi? Bukan. Bodoh tidak mengerti hukum-hukum agama. Inilah jemaah sekalian penyebab manusia itu tersesat. Jadi dua dalil di dalam bab ini menjelaskan kepada kita sebab-sebab orang-orang musyrik itu tersesat, maka hendaklah kita berhati-hati. Kita masuk pelajaran yang terakhir. Ar-Rabi yang keempat kata Syekh, "Annallaha qad aqama al-hujjata bima arsala min ar-rusul wa anzala min al-kutub." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menegakkan hujjah dengan diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Allah turunkan para rasul dan Allah turunkan kitab-kitab, di antara tujuannya adalah untuk menegakkan hujjah atas makhluk. Apa maknanya? Maknanya adalah makhluk tidak boleh lagi beralasan. Saya enggak tahu kebenaran, makanya saya enggak ikut. Sudah Allah turunkan kitab-kitab dan utus para rasul, kenapa kamu enggak mau belajar? Jadi enggak ada alasan bagi dia. Enggak ada alasan bagi dia. Itu maknanya. Sebagaimana juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, rusulan mubasysyirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul. Para rasul diutus untuk memberi kabar gembira dan peringatan, yaitu mengajak kepada tauhid dan mengingatkan kesyirikan, mengajak kepada kebaikan dan mengingatkan kejelekan. Itu tugas para nabi dan rasul, agar manusia tidak lagi memiliki hujjah atas Allah setelah diutusnya para rasul. Ini enggak ada lagi alasan mereka, saya belum tahu. Maka Allah mengatakan, sudah diutus rasul kepadamu, kenapa kamu tidak belajar? Kenapa kamu tidak mengikuti para rasul? Kenapa kamu tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat para rasul dan kitab yang mereka bawa dari Allah Azza wa Jalla? Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini juga tercabang pelajaran, Allah Azza wa Jalla Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan suka memberi uzur. Suka memberi uzur sehingga Allah tidak akan mengazab sampai diutus rasul. Sebagaimana juga dalam ayat yang lain, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus rasul. Namun para ulama menjelaskan ayat ini bersifat umum. Terdapat dalil-dalil yang memberikan pengkhususan bahwa mungkin saja ada orang-orang yang tidak sampai hujjah padanya, dan bukan karena dia berpaling dari hujjah tersebut, bukan karena dia tidak mau belajar. Oleh karena itu, ulama Islam sepakat orang muslim yang terjerumus dalam kesyirikan dan kekufuran berlaku padanya al-udhru bil jahal. Dia diberi udhur karena kebodohan, sehingga dia tidak langsung dikafirkan sampai terpenuhi syarat-syarat pengkafiran dan hilang penghalang. Apa diantara syarat pengkafiran? Iqamatul hujjah, menegakkan hujjah kepadanya agar hilang kebodohannya, agar hilang uzur kebodohannya, barulah dia difonis kafir. Hanya saja ulama kemudian berbeda pendapat siapa yang pantas diberi uzur, siapa yang tidak. Mungkin ada satu orang, sebagian ulama mengatakan dia sudah kafir, masa dia diberi uzur? Dia hidup di tengah-tengah para ulama, lalu dia masih melakukan kesyirikan itu, maka dia sudah kafir. Tapi sebagian lagi berpendapat dia tidak kafir, dia belum kafir, dia masih diberi uzur karena kebodohan, karena di sekitar dia masih juga ada orang yang menebarkan syubhat, sehingga dia terkena syubhat. Jadi mereka berbeda pendapat. Maka perbedaan pendapat ini jemaah sekalian, ini contoh perbedaan pendapat berdasarkan ijtihad. Dan tidak boleh kalau kemudian umat Islam menjadi bermusuhan karena perbedaan ijtihad tersebut. Wallahu alam, ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Alhamdulillah enggak ada pertanyaan. Karena sudah pintar semua. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sosial media kan kita sering melihat ada para hadis-hadis itu mencium-ciumin rambut peninggalan Nabi gitu. Terus sendal gitu ya, sendal Rasulullah Ustaz, itu gimana ya hukumnya Ustaz? Baik. Tentang peninggalan-peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diklaim, contohnya rambut beliau, ada riwayat-riwayat yang sahih. Para sahabat dan sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mencari berkah dengannya. Maka boleh, dengan syarat terbukti itu rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya untuk membuktikan itu di zaman ini saya kira sulit sekali. Saya kira sulit. Karena dia enggak seperti hadis. Enggak seperti hadis yang dengan mudah kita ketahui sanadnya. Sehingga dengan mudah para ulama menghukumi hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis itu dhaif, hadis itu palsu. Adapun peninggalan-peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mudah, tidak seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau terbukti, maka tidak masalah. Tidak masalah mencari berkah dari bekas-bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada dalilnya. Namun masalahnya, bagaimana kita bisa membuktikan, bagaimana kita bisa yakin itu betul-betul bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya kira itu bukan hal mudah. Dan jangan kita gampang percaya juga. Kita harus cari tahu dulu. Ya. Jangan-jangan rambut orang diklaim rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka berhati-hati, itu lebih baik. Jika memakai sorban termasuk kebiasaan kaumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan memakai sorban khususnya di Jakarta atau Indonesia sorban termasuk pakaian syuhrah? Bisa jadi termasuk pakaian syuhrah, pakaian ketenaran. Dan ini ada hadis yang mengancam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man labisa thawba syuhratin uljima yawmal qiyamah bilijamin minan nar. Aw kama qala alaihi salatu wassalam, siapa yang menggunakan pakaian ketenaran maka dia akan dipakaikan pakaian kehinaan di neraka. Man labisa thawba syuhratin albasahu yawmal qiyamah sauma badallatin. Barang siapa yang menggunakan pakaian ketenaran di dunia, maka Allah pakaikan dia di hari kiamat pakaian kehinaan. Iya. Karena tampil beda. Jadi bukan sunnah. Seandainya kita pakai sorban di Jakarta atau di Indonesia, bukan sunnah. Walaupun kadang kebiasaan itu ada pengecualian. Mungkin ada sebagian kiai, karena dia kiai maka wajar kalau dia berpenampilan khusus, tampil beda. Mungkin saja ada pengecualian. Para penuntut ilmu penampilannya berbeda dengan orang kebanyakan. Ya. Namun pada dasarnya mengikuti kebiasaan kebanyakan orang itu yang dianjurkan dalam syariat dengan syarat itu bukan dosa. Itu bukan dosa. Pembahasan yang bagus tentang ini bisa dilihat pada kitab Syarah Hilyah Thalibil Ilmi yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wallahu a'lam. Mungkin kita cukupkan saja, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.